Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalama tasliman kathira wa yakulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil kirim ya ayuhalladhina amanu attaquullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ويقول ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar a'adzani allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali dars syaraf kita dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi. Sudah sampai pelajaran atau sudah sampai pembahasan fi'il nahi ya. Fi'il nahi adalah merupakan kata kerja untuk melarang. Sehingga diartikannya jangan ya. Fi'il nahi adalah fi'il yang menunjukkan atas meminta. Meminta meninggalkan suatu pekerjaan ya. Meminta untuk meninggalkan suatu pekerjaan. Artinya jangan ya. Talabit tarki ini jangan, maksudnya jangan lakukan atau jangan ini, jangan itu. Dengan meletakkan, dengan perantara memasukkan la an-nahiyah pada fi'il mudhari. Dan tasrifnya juga kita sudah bahas kemarin, tasrif fi'il nahi. Dan mungkin pada sore hari ini atau petang hari ini kita masuknya tasrif fi'il nahi al-mutasil gitu ya. Tasrif fi'il nahi al-mutasil sekarang ya. Atau sudah lewat ini? Belum. Nah, baru tasrif fi'il nahinya saja ya, sama latihannya. Tamrin. Tamrin sudah belum? Belum ya. Oh, tamrinnya belum justru. Tamrinnya belum. Iya, ya. Kalau begitu untuk mengulang kembali atau mengingat kembali tasrif daripada fi'il nahi itu adalah apa saja ya. Coba kalau misalkan yang sudah kemarin dibahas, contohnya ya, misalkan antum ahi dari contoh la tadhhab, jangan kamu satu orang laki-laki pergi. Tasrifnya bagaimana? La tadhhab. La tadhhab, la tadhhab, la tadhhabi. La tadhhab, la tadhhab, la tadhhab. Bagus sekali. Ya. Antum ahi la tashrab misalnya. La tasroba, la tasrobi, la tasroba, la tasrobna. Bagus. Nah itu contoh ya dari dua fiil yang ditasrif dengan tasrif fiil nahi. Ya. Kita akan masuk akan tamrin. Sama di sini yang kesatu, tamrin kesatunya adalah sorif juga. Ini yani tasrif dari fiil nahi berikut ini. Iya, antum mahi berarti la tajlis silakan. La tajlis. Iya. Jadi untuk mengingatkan kembali atau menekankan kembali kalau tasrif fi'il nahi itu adalah cakupan domirnya ya, atau ruang pembahasan domirnya itu adalah domir-domir yang mukhatab, domir-domir yang diajak bicara. Berarti domir-domirnya tidak semuanya terbatas pada domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ya. Begitu juga fi'il amr yaitu juga pada apa namanya domir-domir tadi, hanya wazannya berbeda kan gitu ya. Adapun yang amrul ghaib, nah ini justru berbeda dengan fi'il amr dengan juga fi'il nahi, adapun yang amrul ghaib, cakupan wawasan atau pembahasan ruang lingkup domirnya juga terbatas, tidak semua domir, tetapi domir-domir yang menunjukkan ghaib. Judulnya saja amrul ghaib gitu ya. Maka terbatas pada domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Nah, itu. Baik, lanjutkan kembali. Antum akhi la taqra. Jangan kamu seorang laki-laki membaca. La taqra, ini ya. La taqra, la taqra'a. Waalaikumsalam. Ya, la taqra'a, la taqra'u. Ya, itu. Ya, bisa nulisnya ya, insyaallah ya. La taqra, yang jelas Pak, dari cara nulisnya itu, dari cara membacanya bisa kelihatan la taqra. Ya, la taqra ini agak sulit atau tidak sama dengan yang tidak sama dengan fi'il yang lain. La taqra. Nah, ini ya la taqra. Ini kan gitu ya. La taqra belakangnya hamzah. La taqra. Kemudian la taqra gitu. La taqra. Kemudian la taqra'u. La taqra'u. La taqra'u. Kemudian la taqra'i. La tak es la tak roi la tak roi atau di sini hamzanya ini di atas, nah gitu, di atas garis la tak roi gini bisa la tak roi. Kemudian la tak roi lagi sama la taqra'a. La taqra'a. Ini sukun ya di sini, di dalam garis sukun ya, la taqra'a. Kemudian la taqra'na. La taqra'na. La taqra'na. Berikutnya fi'il yang ditasrif adalah la tal'am. Jangan kamu bermain. Satu orang laki-laki, jangan kamu satu orang laki-laki bermain. La tal'ab, gimana? La tal'ab. Iya. La tal'abi. La tal'abi. La tal'abi. La tal'ab. La tal'abna. La tal'abna. Sekarang la tarji'. Jangan kamu satu orang laki-laki pulang. La tarji', la tarji'a, la tarji'u. La tar ji'in, la tarji'a, la tarji'na. Bagus. Ini adalah fi'il mudhari', fi'il nahi yang ditasrif dengan lengkap. Adapun sekarang untuk memahami lebih lanjut adalah termasuk kesempurnaannya, termasuk yang faktor yang harus kita kuasai juga adalah menerjemahkan. Di sini perintahnya tarjim, tamrin 1, tamrin 2 tarjim. La ta'budu, apa artinya? La ta'budu itu dari kata abadarnya beribadah atau menyembah. Abada ya'budu. Ketika dia dalam keadaan fi'il nahi itu kalau dirurut dari la ta'bud gitu ya. La ta'bud. La ta'buda. Nah ini la ta'budu. Ini yang diambil satu di sini ya. Teman-temannya enggak ditanya la ta'bud, kalau mau disebutkan teman-temannya tadi la ta'bud, la ta'buda, la ta'budu, la ta'budi, la ta'buda, la ta'budna. Adapun kalau yang la ta'budunya saja apa itu? Nah, gitu ya. Untuk mudzakkar ya. Jelas ini untuk mudzakkar. Kalau la kan kita ya. Iya, ini memang khusus kata-kata kerja yang menunjukkan jangan. Bukan tidak, jangan. Semuanya jangan semua karena judulnya fi'lun nahi. Nahi itu artinya melarang, mencegah. Berarti artinya jangan. Jangan. Bukan. Jadi janganlah kalian tiga orang laki-laki atau lebih menyembah. La ta ya ayyuhalladzina amanu la ta'budu syaitana kan gitu ya. La ta'budu asyaitana. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menyembah, kalian semua banyak, semuanya meliputi laki-laki dan perempuan, menyembah syaitan. Kan gitu. Jadi artinya itu janganlah kalian tiga orang laki-laki atau lebih menyembah. Menyembah siapa ya, tidak disebutkan. Artinya di sini masih yang penting makna fi'il tersebut ya. Kemudian la takfuri, apa artinya? Kafaro yakfuru itu artinya menolak, menutup, mengingkari bisa. Kafaro artinya menentang juga bisa. Itu ada di belakang kafaro yakfuru. Artinya kalau di situ dikatakan menutup, tapi maksudnya juga bisa mengatakan adalah mengingkari. Menentang. La takfuri di sini ingat dia khusus nih. Kalau ada ya itu ciri khusus dari mu'annas. Baik di fi'il madi ya, kemudian juga di fi'il mudore ya, fi'il amr itu ada kekhususan. Janganlah kalian tiga orang perempuan atau lebih. Bukan banyak ini. Kalau yang ada ya seperti ini pada fi'il mudore terutama itu menunjukkan satu. Ini domirnya anti saja. Berarti apa? Kamu satu orang perempuan mengingkari. Iya, mengingkari atau mengingkari atau menolak. Kufur itu kan dia menolak, mengingkari, kemudian menentang. La tamna'a. Berikutnya la tamna'a artinya apa? Jangan kalian berdua laki-laki atau perempuan mencegah. Iya. Di sini karena tidak disebutkan untuk siapa, jadi sebutkan dua-duanya karena fi'il nahinya itu kalau yang la tamna'a atau di sini la taqra'a dan la taqra'a itu dua-duanya sama bunyinya. Oleh karena itu jangan lupa diterjemahkan janganlah kalian berdua laki atau perempuan, kan gitu ya, menolak atau mencegah atau sama. Mana'a ini artinya menolak, menentang, mencegah, melarang, bisa juga melarang. La tas'alna. Kalian tiga orang perempuan atau lebih bertanya atau meminta, bisa ya, bertanya atau meminta. La tas'alna. La taf'alu. Janganlah kalian tiga orang laki-laki atau lebih mengerjakan. Iya, fa'ala fa'alu ta'af sama dengan la ta'malu. Ini mengerjakan, melakukan, mengerjakan, berbuat ya, dan sebagainya. La tashrobi, dari kata syariba yashrobu artinya minum. Nah, kalau la tashrobi ini sama dengan tadi akhir tadi la takfuri itu domirnya khusus dia anti. Nah, berarti artinya apa? Betul? Minum. Iya, artinya berapa orang? Satu orang. Laki atau perempuan? Perempuan. Jadi janganlah kamu satu orang perempuan minum. Nah, gitu artinya. La tasrobi itu janganlah kamu satu orang perempuan minum. Ya. Itu arti yang rincinya. Datang zuro. Kalian iya, dua orang laki-laki atau perempuan iya, melihat. Ahsan, tak bagus. La taktubi ya. Iya, la taktubi. Oh, takdibu ya, maklum. Kadiba ya, kadiba itu maksudnya berdusta, berbohong, berdusta. Janganlah kalian berbohong. Ah, gitu ya. Janganlah kalian berapa orang? Banyak, tiga ke atas ya. Laki atau perempuan? Laki-laki khusus di sini. La takdzibu, janganlah kalian tiga orang laki-laki atau lebih berdusta atau berbohong. Nah, ini adalah menerjemahkan dari yang bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sekarang yang tamrin 3 seperti biasa kebiasaan di buku ini adalah menerjemahkan dari sisi bahasa Arab Indonesia ke bahasa Arab. Apa kalau bahasa Indonesianya? Apa bahasa Arabnya kalau bahasa Indonesianya? Jangan kau laki-laki masuk satu orang ya. Masuk bahasa Arabnya apa? Dakhola yadkhulu. Dakhola yadkhulu. Itu masuk artinya. Jadi kalau untuk satu orang, jangan kamu lah satu orang laki-laki masuk, berarti bahasa Arabnya apa? La? Gampang padahal. Karena cuma satu orang gitu. Dakhola yadkhulu. Nah, di situ sudah ada patokannya, sudah ada kiasannya di situ. Kalau untuk satu orang itu mudah. Tinggal merubah dari ya menjadi apa? Kalau dhamir mukhatab itu jadi ta. Jadi apa? La. La tadkhul. Iya, la tadkhul. Gitu ya. La tadkhul. Iya. Apa kira-kira yang masih susah di apa? Sebenarnya kalau belajar sorof itu antum tulis di kamar atau apa gitu ya, rumus-rumusnya tuh. Itu untuk memudahkan, ha? Perubahannya. Perubahannya. Oh iya iya. Insyaallah itu ringan ya. Kita ngafalkan perkalian 1 sampai 10 bisa kan? Sampai anak-anak suka ngajari anak juga. Kamu tuh ngafalkan Al-Qur'an 1 juz 3 10 lembar bisa. Ini perkalian yang 1 lembar masa enggak bisa gitu. Jadi maksudnya kemauan yang keras, kemauan yang keras. Apa namanya? Bukan berarti kita hanya ini hanya belajar ini saja. Kita bagi waktu kan, ya, bekerja, kemudian beribadah, kemudian belajar. Nah, bagaimana cara supaya kita itu cepat hafal? Apakah antum tulis di kertas manila atau apa rumus-rumus itu dikelompok-kelompokkan gitu ya, dibuat bagian itu untuk memudahkan. Yang jelas domir itu enggak akan lepas dari 14. Ini domir ini enggak akan lepas daripada 14 huwa, huma, hum. Kemudian kelompok dua lagi hiya, huma, hunna. Kelompok ketiganya anta, antuma, antum. Kelompok empatnya anti, antuma, antuna. Kelompok limanya ananah, nu udah. Enggak akan ada, tidak akan ada nambah sampai 15 domir, enggak ada. Jangan khawatir. Jadi harus bisa tuh. Artinya kuat di situ. Memang Anda juga waktu awal-awal membahas buku ini harus kuat itu yang namanya domir itu. Dan kuat di sini hafalannya harus ngelotok. Jadi ketika kita ingat tadi ketika untuk pembahasannya fi'il nah itu untuk domir-domir tertentu, domir-domir khusus, anta, antum, antum, anti, antuma, antuna. Jadi kalau ketika jangan kau satu laki-laki masuk, langsung kita pikiran kita langsung nempelnya ke anta langsung karena cuma satu. Jadi la tadkhul. Iya, itu jawabannya ya. Baik, nomor 2, jangan pulang kau sekalian perempuan. Ini dibalik-baliknya. Kalau kita runutin, jangan kau sekalian, harusnya kamu ya, kalian. Kau sekalian di sini banyak nih maksudnya ya. Pulang untuk perempuan. Berarti apa bahasa Arabnya? La tarji'na. Iya, la tarji'na, betul. Itu artinya jangan pulang kau sekalian perempuan. Nomor 3, jangan duduk kau berdua atau kalian berdua. La tajlisa. La tajlisa, betul. Jangan pergi kamu laki-laki, satu orang ini maksudnya. La tadhhab, bagus. Jangan tidur kamu sekalian laki-laki, banyak maksudnya. Tidur bahasa Arabnya? Bukan, la tarqudu. Jadi tidur itu bahasa Arabnya raqada, raqada yarqudu. Yarqudu. Nah ini. Ini anu apa namanya? fiil aslinya. Jadi kalau misalnya jangan kalian kamu sekalian laki-laki tidur, tidak sini la tarqudu, jangan kalian sekalian laki-laki tidur. La tarqudu ya, jangan malas kau laki-laki satu. La taksilu. Iya. Kasala yaksilu ya, berarti ya wazannya ya. Bisa dilihat dalam kamus belakang itu arti malas itu adalah wazannya kasala yak. Cari di situ malas. Ada enggak di situ? Anda melengketnya kasala yaksulu. Taksil, betul. Yaksulu apa yaksilu? Kalau malas insya Allah di sini mudah dicarinya. Kasala malas. Udah ketemu belum? Malas ini biasanya di mana? Sebelah mana? Halaman berapa? Biasanya. Iya. Kasala yaksulu ya. Singkat Anda begitu ya. Cuman kalau belum ketemu secara langsung penasaran. Kalau ada yang cepat dapat kasih tahu supaya enggak lama-lama nyarinya. Jadi artinya malas. Imaka salayak silu, imaka salayak sulu. Jadi dia wazannya faalayaf alu gitu ya, salayak salu. Kalau belum ketemu nggak apa-apa, dilihat saja dulu. Artinya bahasanya tidak jauh dari kaf, sin dengan lam pokoknya ya. Fiilnya itu. Adanya di sini kasaro, kemudian kasaba. Enggak ada juga, belum ketemu atau belum ada ya. Hasil lu satu di sini. Oh, ada. Oh, di kamus, iya. Kalau gitu la taksil ya. Jangan kau malas, satu orang laki-laki la taksil. Kalau apa namanya? Kalau masdarnya sih gampang, kaslan kan gitu ya. Taib, nomor 7, jangan bersedih kau perempuan, satu orang perempuan. Nah, kalau bersedih ini hazana yahzinu atau hazana yahzanu. Hazina yahzanu ya. Hazina yahzanu itu artinya sedih. Ma'ruf kan? Jangan bersedih. Iya. La tahzan ya. Oh iya. Hazina yahzanu la tahzan. Nah, berarti kalau untuk perempuan bagaimana? Ditambah, jangan tidak hanya la tahzan saja, tapi apa? Tambah ada ya-nya. Ada ya sukun, la tahzani. La tahzani. Nah. La tahzani atau dalam ayat itu la tahzan innallaha ma'ana kan gitu ya. La tahzan. Berikutnya jangan naik kamu sekalian. Jangan naik. Ya. Naik itu so'idah yas'adu. Jadi kalau misalkan untuk yang banyak domir antum la la tas'adu. So'idah yas'adu itu naik. Naik. Misalnya so'idah ilal jabal, naik ke gunung gitu ya. La tas'ad. La tas'adu so'idah yas'adu. La tas'adu pakai sod ya. Pakai sod. So'idah yas'adu itu artinya naik. Sa'ida yas'adu. Ini di Al-Quran juga banyak atau ada apa namanya ayat yang ada artinya latas so yas'adu ilaihi al-kalimu al-kalimu tayyib. Yang jelas itu artinya naik. Sa'ida yas'adu. Jadi latas adu. Jangan mendengarkan kau berdua. Mendengar bahasa Arabnya apa? Sami'a yasma'u. Berarti kalau jangan mendengar kalau berdua ila tasma'a, la tasma'a. Iya. Kemudian jangan datang kamu sekalian perempuan. La ta'tina. Iya, la ta'tina. Ya apa namanya? Pendek ya, la ta'tina. Iya betul, la ta'tina. Jangan kau jangan datang kau sekalian perempuan. Berarti banyak la ta'tina, pendek. Ya la tak gini tulisannya la tak tina la tak tina la tak tina gitu ya karena di sini ada hadzab di sini ada hadzab apa namanya ya-nya itu dia mahdzuf ya yang apa namanya dalam itunya huruf ilatnya itu atau huruf berpenyakitnya itu dihilangkan. La ta'tina. La ta'ti, la ta'tia, la ta'tu, la ta'ti, la ta'tia, la ta'tina, la ta'tina. Itu memang beberapa kata-kata yang agak sulit nanti mungkin pada kesempatan mendatang bismillah. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca bersama-sama dulu yang tadi ya, yang tarjim ila lughatil arabiyyah. La tadkhul. La tadkhul. Ya, itu yang nomor 1 jawabannya ya. Kemudian la tarji'na. La tarji'na. La tajlisa. La tajlisa. La tadhhab. La tadhhab. La tarqudu. La tarqudu. La taksil. La taksil. La tahzani. La tahzani. La tas'adu. La tas'adu. La tasma'a. La tasma'a. La ta'tina. La enggak pakai kaf ya. Bukan pakai kaf. Kalau apa? Oh, di sini kurang. Ada kurang nih. Itu apa? Hamzahnya sukun. Tidak tertulis. La ta'tina. Nah ini. La ta'tina. Iya, begitu maksudnya. Bukan la ta'tina ya. Salah ya. Tapi la ta'tina. Baik. Berikutnya fasal berikutnya qala al muallif tasriful fi'lin nahyi al muttasil bi dhamir nasbin. Jadi sama saja dengan fi'il madi ya, dengan fi'il mudhari, kemudian juga pada fi'il amr ya, dan juga pada amrul ghaib, ya, kemudian juga yang tasrif fi'il mudhari al mansub al majzum, juga di sini tasrif fi'il nahi, itu sangat mungkin al mutasil ini bersambung dengan dhamir nasab. Jadi judulnya perubahan kata kerja yang untuk melarang yang bersambung dengan dhamir nasab. Dhamir nasabnya di sini adalah kedudukannya sebagai maf'ul bih, ya, maf'ul bih. Kita ambil contoh di sini adalah la tas'alhu, ya, la tas'alhu. Kita baca bersama-sama. La tas'alhu, la tas'alhuma, la tas'alhum. La tas'alhu, la tas'alhuma, la tas'alhum. Ya. La tas'alhuma, la tas'alha, la tas'alhuma, la tas'alhum. Hunna. La tas'alha, la tas'alhuma, la tas'alhum. Iya, ini salah cetak. Di sini harusnya hunna di sini, ya. Iya. Di sini yang latas alhumnya itu bukan dua kali, tetapi setelah latas alhuma, ya, yang paling kiri itu, ya, itu harusnya latas alhunna. Iya. Kita lanjutkan. Latas alni, latas alna. Latas alni, latas alna. Iya. Jadi domir yang domir nasabnya di sini adalah yang sesuai tentunya dengan domir-domir yang ghaib, gitu ya, dengan domir-domir yang ghaib. Karena di sini sudah mukhatab. Kalau mukhatab enggak mungkin mukhatab lagi. Nanti bertabrakan gitu ya. Misalkan la tas'alka gitu ya. Jangan kamu bertanya kepada diri kamu. Kan tidak inilah tidak logis gitu ya. Walaupun bisa saja dipakai, tetapi yang lebih memungkinkan adalah ketika yang dipakainya adalah domir mukhatab dalam fi'il nahi, maka domir-domir yang sepadan, yang serasi dengan domir-domir ghaib. Dengan domir-domir yang ghaib yaitu latas alhu, latas alhuma, latas alhum, latas alha, latas alhuma, latas alhunna. Kemudian yang mutakallim ini memungkinkan latas alni, latas alna, gitu ya. Jadi kalau mau dihitung perubahannya bisa jadi fi'il nahi itu ada 6 dikali di sini domir yang memungkinkannya ada 8. Jadi 48 perubahan itu pasti. Tinggal dicoba saja itu pasti ada 48 fi'il-fi'il yang bersambung dengan domir nasab. Ya, buktinya apa? Misalkan latas alhu itu baru satu, ya, jenis yang latas alhu. Kemungkinan yang keduanya adalah latas alahu. Ya, latas alhu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 kan? Kemudian fi'il yang keduanya, fi'il nahi yang keduanya latas alahu. Itu juga ada 8 lagi. Bunyinya la tas'alahu, la tas'alahuma, la tas'alahum, la tas'alaha, la tas'alahuma, la tas'alahunna, la tas'alani, la tas'alana. Itu ada 8. Ya. 8. Kemudian belum lagi yang 4. 4 kali 8 32 dengan tadi 16, 48 semuanya. Jadi semuanya ada 48. Dan artinya adalah la tas'alhu, janganlah kamu satu orang laki-laki bertanya kepadanya. La tas'alhu. La tas'alhuma, janganlah kalian berdua laki-laki bertanya kepada mereka berdua laki-laki atau perempuan. Alhamdulillah sudah isya, ya. Dan nampaknya untuk daras malam ini bisa jadi terakhir, ya, untuk sebelum bulan puasa, ya. Kalau untuk durusul lughah ada kemungkinan masih ketemu sekali lagi. Ada kemungkinan kemarin terakhir gitu. Karena bisa jadi satu Ramadannya hari misalkan Rabu, berarti malam Rabunya itu tarawih tuh, udah tarawih gitu ya. Kalau nanti tunggu keputusan dari pemerintah. Kalau misalkan belum kelihatan hilal, ya berarti masih ada daras lah gitu ya. Nanti kita postingan saja gitu. Paling lambatnya ba'da isya darasnya. Paling lambatnya. Karena ba'da maghribnya nunggu keputusan. Kalau misalkan darasnya satu Ramadannya itu hari Kamis, berarti malam Kamis tarawih kan, itu darasnya sorof sudah berarti libur. Jadi yang jelas sorof itu sudah, nanti ketemu lagi insyaallah bulan Syawal. Kita nanti postingan nanti sudah pada siap belum gitu ya. Paling tidak ada 5 orang jalan gitu nanti. Nanti Abu Fulan siap, ya sudah kita mulai. Anda juga enggak mudik sih di sini aja gitu. Orang tanya di sini semua. Taib wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.